hanya marak seisi kebujua ini. Menjadikan kisah tertinggal tak janjikan bersama seingin dalam surga. Sejoli sekumulasi untuk menuju batera suci. Kedalangan merintangi selalu senada tentu bersama. Kenati letakkan merintu gelara pun sirna dihalus parai. Tak kuasa bertahan diterpa kenyataan alam ini. Hanya gelap suka berganti luka, tiada penangan kasih insani. Jua ini mencurahkan rasa tertinggal berjanjikan bersama seiring dalam surga. Karena diri letakkan merahku gelara pun sirna dihembus barai. Tak kuasa bertahan diterpa kenyataan alam ini. Jangan memandang kasih insan ini. Sisihkan nafasmu